Ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam pembahasan tentang kitab salat. Dan kita sedang membahas tentang seputar hadis-hadis tentang masjid. Kemarin kita telah membahas tentang adab, di antara adab bagi seorang muslim ketika masuk masjid disunahkan untuk sholat dua rakaat, dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya telah kita bahas dengan panjang lebar. Demikian juga kita bahas tentang hukum hadas, orang yang berhadas di masjid, ya, bahwa kita telah jelaskan dengan hadis-hadis yang ada bahwa orang yang berhadas di masjid itu akan menyebabkan tidak mendapatkan doa malaikatnya. Dan kita sekarang akan membahas beberapa hadis seputar tentang pembangunan masjid. Jadi seputar tentang pembangunan masjid, keutamaannya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masjid. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babun man bana masjidan. Qala hadatsana Yahya ibnu Sulaiman, hadatsani ibnu Wahbin, akhbaruni Amr, ana Bukairan haddatsahu anna Asima ibni Umara ibni Qatadata haddatsahu annahu sami'a Ubaidullah al-Khawlani annahu sami'a Utsmana ibni Affan yaqulu inda qawlin nasi fihi hina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum aktsartum wa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan. Qala Bukair, hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Berkata Imam Bukhari, bab tentang orang yang membangun masjid. Jadi di sini menjelaskan bab tentang pahala orang yang membangun masjid, yaitu berbicara tentang keutamaan orang yang membangun masjid. Jadi di sini menunjukkan tentang keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid tentunya masuk pada firman Allah Ta'ala yang ada pada surah At-Taubah ayat ke-18 atau ayat 17, 18, 19. Di mana di sini akan dijelaskan juga ayat berkaitan dengan bagaimana memakmurkan masjid. Allah berfirman di ayat ke-17-nya dulu, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yahsha ilallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdi qauma zalimin. Orang-orang musyrik Quraisy dari sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, itu terbiasa mereka berinteraksi dengan Masjidil Haram. Jadi orang-orang kufar Quraisy, ya sebelum Nabi Hasalam diutus, terbiasa mereka berinteraksi dengan Masjidil Haram. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy tentang Masjidil Haram yaitu menjaga Masjidil Haram, menjaga Ka'bah. Karena tentunya juga menjadi ikon di Mekah Mukarramah ya, di waktu itu. Dan mereka pun biasa menunaikan ibadah haji, walaupun hajinya beda dengan haji yang dalam syariat Islam. Mereka juga melakukan banyak bentuk-bentuk kebaikan yang diakui oleh umum. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy yang itu dibenarkan secara umum dalam Islam, yaitu menyediakan air untuk orang yang datang ke Mekah, datang ke Baitullah, menyediakan, bahkan ada tokoh yang biasa menyediakan sejenis ya makanan-makanan terbuat dari gandum. Maka dikatakan di situ ada sembahan-sembahan mereka Lata, Uzza, Manat. Lata salah satu sembahan orang-orang kufar Quraisy dan menjadi patung. Itu awalnya adalah orang baik, orang soleh, Yalutu Sawikon. Jadi yang biasa menyediakan sejenis makanan dari gandum disediakan untuk orang-orang yang bertawaf di Baitullah. Walaupun tawafnya itu dengan cara uryanan. Jadi tawafnya itu dengan secara telanjang. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik, orang-orang munafik juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi berada di masjid, di masjid itu ya, termasuk di masjid apa, di Masjid Nabawi waktu itu, artinya berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an pada ayat ke-17, ayat ke-18 dan ayat ke-19 itu menjelaskan tentang hakikat imaratul masajid, hakikat memakmurkan masjid. Maka memakmurkan masjid itu tidak semata-mata membangun fisiknya masjid, tidak semata-mata apa yang dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy yaitu menyediakan makanan, minuman untuk orang datang ke masjid, tapi tidak beriman kepada Allah. Maka Allah menjelaskan memakmurkan masjid itu adalah dengan iman. Maka dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Nah. Kemudian para ulama menjelaskan imaratul masajid tashtamilu ala amrayni azimain. Jadi memakmurkan masjid itu mencakup dua. Jadi memakmurkan masjid secara globalnya dengan dua bentuk. Yang pertama imaratul madiyah. Jadi memakmurkan dalam bentuk fisik. Artinya imaratul madiyah, memakmurkan dalam bentuk fisik. Seperti apa? Bina al-masajid wa tanzifiha wa tazyiniha ila ghairi dzalik. Yaitu dengan cara membangun masjid, menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya, maka itu imaratul madiyah. Artinya memakmurkan masjid secara fisik. Sedangkan yang kedua, imaratul masajid bimana imarah maknawiyah, ay bimana al-imaniyah. Yaitu memakmurkan masjid dalam bentuk maknawi. Dalam bentuk yang dimaksud dalam ayat yang tadi secara khusus, yaitu memakmurkan masjid dengan sisi keimanan. Seperti apa? Ya, seperti ya, iqamatu sholatil jamaah, iqamatu ta'lim, al-itikaf, wa adzikr, wa ila ghairi dzalik. Di mana memakmurkan masjid itu yang paling pokok adalah seperti menegakkan sholat berjamaah, beritikaf, ya, kita mengadakan ta'lim, berzikir, membaca Quran, dan yang semisalnya. Maka itu masuk kepada pemakmuran masjid dalam makna, dalam arti maknawi. Ya, seperti di dalam hadis dikatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu ya fima bainahum illa angzala sakinah alaihim wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathum alaihim almalaikah. Di mana Nabi SAW menjelaskan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di masjid, di antara masjid Allah, mereka membaca Al-Quran kemudian mentadaburi maknanya kecuali akan dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, akan diberikan ketenangan hati, artinya akan ada sakinah, ya, tuma'niyatul qalbi, ketenangan hati bagi orang yang memakmurkan masjid dengan membaca Al-Quran, dengan qiraahnya, dan kemudian membaca tafsirnya, mempelajari tafsirnya, memahami tentang makna-makna yang ada di dalamnya. Kemudian akan dianugerahkan kepada mereka berupa rahmat. Ya, rahmat yang paling agung tentunya hidayah, petunjuk, ya, yang Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, akan turun para malaikat. Artinya para malaikat seperti kita sedang duduk hari ini, maka turun para malaikat. Salah satunya adalah para malaikat yang dinamakan siyahiyun, para malaikat yang tugasnya berkelana. Jadi berkelana di muka bumi. Kemudian ketika mereka mendapatkan satu kumpulan di antara kumpulan kaum muslimin berada di masjid, maka mereka mengatakan halluma ilaina, mari ke sini gitu. Jadi malaikat memanggil malaikat yang lainnya. Kemudian mereka berdoa, dan doa mereka mengatakan Allahummarhamhum Allahumma ighfir lahum. Ya Allah rahmati mereka. Ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, dalam hadis yang pertama kita baca ini, ya, menjelaskan tentang keutamaan membangun masjid. Jadi keutamaan membangun masjid. Ya, kita hadisnya kita baca lagi. Qala inni sami'tu Nabi sallam yaqul. Bahwa aku mendengar Nabi sallam bersabda, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Disebutkan dengan nakirah, ini mencakup besar atau kecil. Jadi tidak terbatas masjidnya harus besar atau masjidnya gimana. Maka disebutkan dengan nakirah, menyebutkan umum. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Siapa yang membuat masjid? Ya, membuat tidak mesti dengan tangannya, ya. Kalau kita mempekerjakan dengan uang kita, dengan milik harta kita dan mempekerjakan orang, maka termasuk manbana masjidan. Yabtagi bihi wajhallah. Ia mengharap, ya, dengan membangun masjid itu wajah Allah. Bimana ikhlas. Dia ikhlas, la yuridu riyaan wala sum'ah. Dia tidak bertujuan riya, ya. Wala sum'ah. Demikian juga apa? Sum'ah. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya seperti atau semisal bangunan masjidnya di dunia, fil jannah di surga. Nah, ini di hadis yang pertama, ya, di hadis yang pertama. Kemudian di sejumlah hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Jadi siapa yang membangun masjid, ya, di dunia ini, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Di riwayat yang lain disebutkan menunjukkan tidak mesti masjidnya besar. Kalaupun masjidnya kecil, diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Man bana lillahi masjidan kamib hasil qattin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membuat masjid karena Allah, dikatakan di sini seperti seukuran sarang burung. Artinya digambarkan saking kecilnya, seperti sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi rumah di surga. Dalam hadis yang lain, ya, dijelaskan man bana masjidan lillah. Ini keutamaannya. Bahwa orang yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Nah, kita lihat dalam surah As-Saff, Allah berfirman tentang apa yang akan disediakan bagi orang-orang beriman, ya. Yaitu wa masakinat thayyibah fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff, ya, itu dikatakan wa masakin. Artinya di surga itu ada tempat-tempat tinggal. Jadi ada tempat-tempat tinggal. Atau kalau ingin dikatakan dengan bahasa yang mungkin itu menunjukkan keagungan lebih dari bahasa tadi, yaitu akan dibuatkan singgasana-singgasana bagi orang yang beriman. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ila tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian apa? Wa masakinat thayyibah. Dalam ayat yang lain menunjukkan selain disebutkan surga itu ada masakin. Surga juga disebutkan di situ ghuraf, yaitu berupa kamar-kamar. Jadi berupa kamar-kamar yang tentunya tingkat keagungannya, tingkat kemuliaannya, tingkat kemewahannya kalau digambarkan dengan bahasa kita di dunia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Yang perbedaan itu bihasbi tawab, yani tafawutil amal fi hadhihi dunya. Jadi yang keagungan apa yang kita akan dapatkan di surga itu tergantung tingkatan atau perbedaan amal kita di dunia ini. Nah, seperti udah sering dijelaskan bahwa surga itu kan ada 4 surga. Dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan kedudukan Allah, akan azab Allah, akan keagungan Allah, akan siksa Allah, maka akan disediakan 2 surga. Ya, kemudian disebutkan jenis surganya di situ, bidadari, keindahan di dalamnya, mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, perempuan-perempuan ataupun bidadari-bidadari yang disebutkan, ya, lam yatmisun qablahum walajan. Jadi bidadari-bidadari yang belum disentuh oleh sekelompok manusia dan demikian juga dari bangsa jin. Jadi abkaro, jadi bidadari-bidadari yang perawan-perawan gitu semuanya. Jadi tidak ada janda di sana ya nanti. Enggak ada janda di sana. Semuanya abkaro. Uruban atroba. Ya. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya min dunhima jannatan. Selain 2 surga itu ada 2 surga lagi. Nah, tetapi ornamennya berbeda. Tingkat kemewahannya apa? Berbeda. Maka di dalam hadis dikatakan jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Jadi 2 surga pertama terbuat dari emas, semua ornamen gelas-gelasnya, piring-piringnya, cerek-cereknya, ya semuanya terbuat dari emas. Nah, sedangkan 2 surga lagi terbuat dari perak. Semua ornamennya terbuat dari perak. Nah, lalu para ulama menjelaskan surga yang ornamennya terbuat dari emas, mutiara dan segala sesuatu yang indah itu untuk as-sabiquna as-sabiqun. Yaitu untuk orang-orang yang terdahulu dalam semua kebaikan. Jadi orang-orang yang mengoptimalkan imannya dan mengoptimalkan amal solehnya. Maka dinamakan dengan as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannati na'im, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ala sururim mawduna, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in, la yusadda'una wa la yusifun, wa faqihati mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayri mimma yashtahun, wahurun in ka'amsali lu'lu'il maknun jaza'an bimakanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa kilang salama salama. Artinya di sana nanti enggak ada ucapan gibah, namimah, ucapan buruk kecuali keindahan semuanya. Nah, kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, yaitu kaum pertengahan. Mereka disediakan surga dari perak. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mangdud fi dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Nah itu seterusnya. Ya, itu untuk ashabul yamin. Kemudian wa baqiya usatul mu'minin. Usatul muwahhidin. Kemudian setelah itu tersisalah yang dinamakan dhalimu li nafsi, yaitu ahlu maksiat dari orang-orang beriman. Nah, ahlu maksiat dari orang-orang beriman itu bermacam-macam nanti. Ya, bermacam-macam. Ya. Kalau kita bagi ada tiga macam nanti. Macam yang pertama yang disebutkan amal kebaikan dengan amal keburukannya itu setara. Jadi amal keburukan dengan amal kebaikannya itu setara. Maka mereka menjadi ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Ngaliuk kasabulah ningali surga, ngaliuk kasabulah deui ningali neraka. Jadi dalam keadaan kuncang. Ya. Sampai satu ketika ia dengan syafaat Allah meminta dispensasi gitu ya. Ashabul a'raf ini disebutkan ya. Pertama minta, ya Allah izinkan kami untuk berada di tamannya surga, di buruanana gitu. Sampai ia meminta ke pintu dan izinkan masuk. Tapi masuknya tidak sama dengan yang masuk pertama. Itu hadisnya panjang. Dan sebagian di antara orang-orang usatul muwahhidin, ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Jadi masuk neraka. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, nanti ada orang-orang ahlul iman yang usat dan ahlu tauhid yang maksiat itu paling akhir masuk surga. Jadi paling akhir masuk surga. Bagaimana? Mereka itu telah hitam kelam. Ya, bagaikan ya bagaikan katel penak tanpa menanak nasi atau semisalnya yang telah terbakar lama. Jadi hitam kelam, udah renghek dalam bahasa kita. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, tapi tidak langsung masuk ke surga, karena dicuci dulu dengan sungai yang dinamakan dengan Nahrul Hayat. Sehingga wajah mereka apa? Berubah. Jadi sehingga wajah mereka berubah. Nah, inti dari pembahasan hadis ini menunjukkan bahwa makna Nabi SAW mengatakan man bana masjidan lillah aw yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah, itu hakiki dalam arti akan dibuatkan bangunan rumah, ya, istana-istana ataupun masakin thayyibah ataupun makna ghuraf yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-kata mislahu di sini tidak dimaknai. Jadi kata-kata mislahu tidak berarti bahwa seperti bangunan yang ada di dunia ini. Karena apa yang akan ada di akhirat akan lebih agung dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Termasuk apa yang kita bangun di dunia ini ya tidak akan seperti begini. Lebih indah yang akan didapatkan oleh kita nanti yaumal kiamah. Nah, ini dari sisi keutamaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya keutamaan membangun masjid itu termasuk amalan yang dinamakan sedekah jariyah atau amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Jadi orang yang membangun masjid itu termasuk beramal dengan sesuatu yang tidak akan terputus pahalanya. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, sab'atu asyiyain yajri ajruhu ala sahibihi wa huwa fi qabrihi. Nabi SAW mengatakan ada 7 perkara yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba walaupun ia telah berada di alam kuburnya. Jadi ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir. Apa 7 amalan itu? Maka disebutkan masjidan banahu. 1, masjid yang dia bangun. 2, ilman allamahu. Ilmu yang diajarkan. Ilmu yang kita ajarkan. Termasuk antum mengajari anak sholat, mengajari istri sholat, ya, atau ustaz ngajarin orang tentang ilmu. Maka masuk. 3, man haf bi'ran hafarahu. Yaitu sumur yang digali untuk kebaikan kaum muslimin. Seperti untuk wudu, sumur yang ada di masjid, sumur untuk kebutuhan kaum muslimin. Itu termasuk amal jariah yang pahalanya akan mengalir. Kemudian Nabi Hasan mengatakan, kemudian apa? Baitan libni sabil, yaitu rumah untuk orang-orang yang safar. Mungkin di Indonesia sangat jarang orang membuat rumah untuk pelancong gitu. Orang yang safar gitu. Ya. Itu keutamaan. Kita sediakan gratis, maka dapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal akan dapat pahala. Kemudian Nabi SAW mengatakan au mushafan warasahu, atau mushaf yang diwariskan. Mushaf artinya kita bikin mushaf, mencetak mushaf, kemudian dibaca oleh orang-orang setelah kita. Maka orang yang membaca terus mushaf tersebut yang kita wakafkan itu akan dapat pahala. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, waladan solihan tarokahu, yaitu anak yang soleh yang dia tinggalkan. Maka dengan itu, poin yang sangat penting bagi kita semua, jangan pernah mengeluh dalam mendidik anak kita. Jangan pernah merasa capek untuk mendidik anak. Karena anak ini pembendaharaan kita, atau celengan kita, atau harta terbaik bagi kita, yang bisa mengalir untuk kita kebaikannya. Maka bagi bapak, tidak boleh merasa bosan, merasa berat dalam mendidik anak. Karena anak itu bagian harta yang terpenting bagi kehidupan kita. Jadi jangan pernah ya. Bahkan saya sering mengutarakan kata-kata penting ya tentang pendidikan anak. Pertama dikatakan, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anak ketika kecil, siap-siaplah untuk direpotkan oleh anaknya ketika anaknya itu besar. Iya, kan kalau udah besar nakal berat bagi kita mendidiknya. Kalau kita lagi kecil gak siap mendidik, ya siap saja kita dibikin repot ketika anak itu besar. Dan yang sangat berbahaya, tidak sedikit kita dapatkan banyak orang tua yang ditelantarkan anaknya karena anaknya tidak soleh. Bahkan mungkin bapaknya dijadikan sebagai ATM oleh anaknya. Ibunya disuruh ada di setopan, anaknya yang mengantarkan, sore-sore diambil uangnya gitu sebagiannya. Kan ini dosa. Ya, tapi terkadang dosa itu diakibatkan karena kita tidak mendidik anak kita sejak kecil. Ya. Yang kedua, dan ini perlu diperhatikan. Ya. Berbuatlah sesuatu yang baik di rumah kita. Karena anak kita akan mencontoh semua apa yang kita lakukan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk ketika kita berada di rumah. Karena anak itu akan mengambil semua pengalaman dari apa yang kita perbuat di rumah itu. Nah, ini kan kita tidak boleh itu. Ya, mungkin bagaimana marah, bagaimana apapun itu harus ya menjadi contoh bagi anak kita. Nah, di antara yang 7 tadi disebutkan bahwa membangun masjid salah satu amalan yang dengan sebabnya akan mengalir pahalanya walaupun kita udah berada di alam kubur gitu. Nah, dan memakmurkan masjid tadi ima bentuk fisiknya kita membangun, memakmurkannya dengan keindahan, membersihkan masjid ya, menyapu masjid, menjauhkan dari kotoran, menjaga dari kotoran, menjaga dari najis itu. Tapi jangan salah gitu. Ada sebagian DKM-DKM masjid yang perlu paham Islam. Ada sebagian tokoh-tokoh atau DKM ketua DKM-DKM masjid yang menggembok masjid. Yang mestinya digunakan untuk sholat saja. Dan ini keliru. Ya, masjid itu bukan untuk ikon oh mewah, kemudian dibuka ketika sholat aja. Kalau takut sama pencuri, ya jangan ada apa-apa di masjid. Jangan ada yang bisa dicuri di masjid gitu. Masa masjid kok digembok gitu ya. Orang pingin sholat kok di pelataran masjid, masjidnya digembok. Buat apa masjid? Lalu, bagaimana yang membangunnya ingin dapat pahala? Dari orang yang sholat, dari orang yang ibadah di masjid, kok masjid digembok gitu. Ya, itu keliru ya, keliru. Masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi tempat tidur juga. Bagi orang yang mungkin memerlukan untuk tidur, ya tidur di masjid, tidak mengapa. Hanya saja mungkin kalau diberikan pengarahan tepatnya itu ya boleh-boleh saja. Ya. Sedangkan yang kedua, memakmurkan masjid yang merupakan bagian dari ciri orang beriman, yaitu memakmurkan dalam bentuk iman, yaitu yang dinamakan maknawiyah. Bagaimana? Sholat berjamaah. Dan ini tentunya paling utama, membangun masjid itu untuk sholat berjamaah. Kewajiban kaum muslimin itu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah menurut pendapat yang rajih adalah wajib, kecuali orang yang punya udur untuk tidak sholat berjamaah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadisnya dihasankan oleh para ulama, man sami'an nida'a walam ya'ti ilaihi fala sholatalahu illa min udrin. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendengar suara azan dan dia tidak mendatangi panggilan azan itu, maka tidak ada sholat baginya. Ya, kalau jumhur mengatakan tidak sempurna sholatnya kecuali karena udur. Kalau Imam Ibnu Hazm, Daud Al-Bahiri, sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Itu sangat kencang itu pendapatnya. Jadi Imam Daud Al-Bahiri dan Imam Ibnu Hazm mengatakan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Itu. Jadi kalau tidak berjamaah tanpa udur, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau jumhur, kata-kata la sholata itu dimaksudkan tidak sempurna, bukan tidak sah apa sholatnya. Dan itu tentunya pendapat yang rajih. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, aku berencana ya menyuruh muadzin, lalu menyuruh orang mencari kayu bakar katanya. Lalu aku akan mengintai ke seluruh kampung, dan akan melihat rumah-rumah orang yang tidak sholat, lalu aku akan menyuruh untuk membakar rumahnya. Ya, memang tidak pernah terjadi membakar rumah gitu ya, dan sekarang juga tidak boleh gitu, melakukan itu. Tapi makna dari hadis itu menunjukkan saking wajibnya, karena Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah, padahal dia tidak punya udur, tidak punya alasan syar'i. Maka diancam rumahnya akan apa? Dibakar. Menunjukkan wajib. Bahkan di dalam Al-Quran, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hitob sholat itu berjamaah. Gitu. Warka'u wasjudu, warka'u ma'arroki'in. Gitu ya. Menunjukkan selalu berjamaah. Nah. Kemudian, bab yang selanjutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ta'awuni fi bina'il masjid. Wa qaulillahi ta'ala maka nalil musyrikin ayakmuru masajidallah. Qala hadasana Musaddad, qala hadasana Abdul Aziz Ibnu Mukhtar, qala hadasana Khalid ibn Hadza an Ikrimah, qala an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu wal ibni Ali intalaqa ila Abi Sa'id fastama'a min hadisihi pantolakna fa'idha huwa fi ha'itin yuslihuhu fa'akhadha rida'ahu fahtanaba suma'an sya'a yuhadithuna hata'ata zikru bina'il masjidi faqala kunna nahmilu labinatan labinatan wa imaratun lilabinataini labinataini faro'ahun Nabi Hasalam yanfudut turaba anhu wa yaqulu waiha Ammar taqtuluhul fi'ah bagia tad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilal nar qala yaqulu Ammar a'udhu billahi minal fitani. Nah, ini bab yang sangat agung. Jadi tadi disebutkan bab keutamaan membangun masjid. Lalu Imam Bukhari membuat bab tolong menolong, bantu membantu, kerjasama dalam membangun masjid. Jadi bab ta'awun, kerjasama, bantu membantu dalam membangun masjid. Lalu membawakan ayat tadi, yaitu pada ayat yang ke-17-nya, maka nalil musyrikin ayak muru masajidallah. Syahidina ala angkusihim bil kufri. Ya, jadi mereka itu kufur, artinya karena menyembah berhala. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah Abdullah bin Abbas. Bahwa diceritakan tentang kisah pembangunan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang pembangunan yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini disebutkan kunna nahmilu labina labina. Kami, maksudnya para sahabat, pada waktu itu membawa atau memikul satu ya batu bata, satu batu bata. Jadi labinah itu berupa tanah liat yang dikeraskan. Dikenal oleh kita batu bata. Jadi dikenal dengan kita bata, itu ya orang Sunda. Yaitu tanah liat yang dikeraskan. Udah ma'ruf sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Ammarun labitanai labitanai labitanai. Sedangkan Ammar fisiknya lebih kuat kata. Dia memikul dua batu bata. Yang batu batanya bukan yang kecil itu. Jadi besar gitu ya, karena dibikinnya seperti itu. Ya, kalau kita mungkin sebesar batako lebih dari itu ya, kebiasaan orang sana. Seperti di Yaman juga seperti itu. Faro'ahu Nabiyuh Salam Bayan Fudut Turoba Anhu. Lalu Nabiyuh Salam melihatnya. Melihat siapa? Ammar. Maka beliau mengusap tanah yang ada di Ammar Ibnu Yasir. Jadi Nabiyuh Salam itu sangat sayang kepada Ammar Ibnu Yasir. Membuang mungkin kotoran atau tanah yang ada di muka Ammar. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh. Ini berita dari Nabi Hasan. Apa yang akan terjadi? Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang kudeta. Jadi Ammar ibnu Yasir memang terbunuh di masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau dibunuh oleh pembangkang Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi terbunuh oleh pembangkang Ali radhiyallahu ta'ala anhu di masa itu. Ya, jadi Ammar berada di pihak Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yad'uhum ilal jannah. Mereka menyeru mereka ke surga. Wa yad'unahu ilan nar. Dan mereka menyerunya ke neraka. Lalu Ammar berkata, a'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Jadi aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari, bab tolong menolong, bantu membantu dalam membangun masjid. Dan ini tentunya min abdolil amal, termasuk amal yang paling agung ya. Jadi antara sesama muslim. Dan tentunya di kisah ini kisah yang sangat agung, bahwa para sahabat kerjasama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut ya apa memindahkan atau mengangkat bata-bata tersebut. Jadi bata-bata tersebut. Nah. Jadi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikut dalam pembangunan masjid dan menyaksikan dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, di sini kita lihat para sahabat ada yang mengangkat satu batu bata, ada yang mengangkat bisa dua batu bata, menunjukkan ya mereka juga sama, fisik mereka berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Dan Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia ya. Sahabat yang mulia. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Ya, terjadi. Ya. Di mana Ammar ya menjadi syahid di masa kekhilafahan Ali. Ya, dan itu terbunuh ya oleh orang yang dianggap bugot kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka tidak dikafirkan karena tidak kafir ya, tetapi melakukan pelanggaran yaitu menentang Ali radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya kita tahu itu kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij ya. Yang tentunya kita mengetahui dua peperangan yang terjadi yaitu perang Siffin, perang apa? Perang Jamal. Kemudian setelah itu ya setelah wafatnya Ali radhiyallahu taala anhu ya wafatnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu itu pun terbunuh oleh kaum Bugot ya. Ya. Walaupun yang membunuhnya intinya adalah orang-orang Syiah yang telah mengkhianati sendiri kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, orang-orang Syiah itu walaupun mengklaim cinta Ahlul Bait tetapi sebenarnya merupakan ya sekelompok orang yang telah merekayasa terbunuhnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena orang-orang Kufah yang berjanji akan menolong Husain, akan diangkat jadi imam, dalam kenyataannya ketika setelah datang Al-Husain Ibnu Ali, mereka tidak menjadi penolong, pembela, dan penjaga Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga terbunuhnya. Ya, terbunuhnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Itu adalah kisahnya. Tapi kita tidak ke sejarah itu, sebab sejarah itu dibahas dalam ilmu akidah nanti insyaAllah. Kemudian pada hadis ini, selain menunjukkan keutamaan bekerja sama dalam membangun masjid, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita pun harus berlindung kepada Allah dari fitnah. Jadi berlindung kepada Allah dari fitnah. Dan kita dianjurkan dalam sholat berlindung kepada Allah dari 4 fitnah. Yaitu fitnatil qabri, fitnati an-nar, fitnatil mahya wal mamat, wa fitnati ad-dajjal. Kita dalam setiap sholat dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, fitnah azab kubur, atau yang dinamakan dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Yang kedua, fitnah neraka, artinya dari azab neraka. Ya. Dan ini membantah kepada kaum Ghulatus Sufiyah yang mengatakan ibadah itu hanya cinta saja, jangan takut gitu. Jadi kalau kita takut kepada neraka, dikatakan tidak sempurna imannya. Nah, ini tidak benar, karena kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari api neraka, menunjukkan ibadah dengan khauf, ibadah dengan rasa takut. Kemudian berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya. Mungkin kalau fitnah hidup, yang dimaksud dengan fitnah syahwat, fitnah penyimpangan, fitnah berkaitan dengan syubhat, ini yang paling dahsyat akan menyerang kepada setiap mukmin. Yang kedua atau yang bagian itu apa? Fitnah mamat, fitnah mati. Apa yang dimaksud dengan fitnah mati? Ya, ujian terakhir bagi manusia di dunia adalah kematian. Dimana mati akan ada 2 kondisi. Orang mati ada dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, yang turun malaikat mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Yaitu orang-orang yang ketika syakratul maut, malaikat memberi kabar gembira. Ketika dalam kondisi tentunya karab, atau orang yang sangat dahsyat sekali fitnahnya, kita merasa takut di saat itu, maka turun malaikat mengatakan, jangan kamu bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan dari dunia ini, dan jangan engkau takut dengan apa yang engkau akan lewati. Dalam arti diberikan kabar gembira, tumaninah. Ya. Yang dikatakan dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Maka disebutkan dalam potongan hadis, dicabut nyawanya seperti nyabut apa itu rambut dari tepung terigu. Jadi apa? Gampang gitu kan. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis lain, bahwa malaikat turun dari langit membawa kain kapan. Kain kapan dihamparkan, kemudian nyawanya dijemput menjadi minyak wangi, wanginya wangi kasturi, kemudian dibukakan pintu-pintu langit, kemudian di marhaban, artinya disapa oleh para malaikat. Jika orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang beriman, maka nanti akan berada di burung-burung yang nanti hinggap di pohon-pohon yang ada di surga itu. Nah, sementara orang yang kedua adalah orang-orang yang kufur, syirik, munafik, ya, atau orang-orang ahlu maksiat, maka ya nanti malaikat ya akan datang dengan wajah yang bengis dan akan menampar wajahnya, artinya wajah orang yang buruk ini, artinya orang ahlu maksiat ini. Kemudian mereka akan menyediakan apa? Kain kapan, dan diambil nyawanya, kemudian menjadi bau. Ya, kemudian ya penduduk langit menolak kedatangannya gitu kan. Ya. Dan mereka berada di neraka gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diperintahkan berlindung dari apa? Dari fitnah kematian. Kenapa? Karena ada fitnah dalam kematian itu. Yang keempat dari fitnah, Dajjal. Dan para ulama mengatakan fitnah terbesar dari fitnah yang ada di alam dunia adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Dan manusia tentunya yang paling celaka adalah manusia yang hidup di masa turunnya Dajjal. Jadi manusia yang berada di masa turunnya apa? Dajjal. Dan orang yang berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari perintah Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan dibawa oleh Dajjal. Bahkan para ulama mengatakan tentang buruknya pemahaman Khawarij, mereka mengatakan seandainya Dajjal itu tiba, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama akan mengikuti Dajjal mereka adalah ya orang-orang yang bermadhab Khawarij. Ya, yang bermadhab Khawarij. Kita baca satu lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul isti'anati bin najjari was-sunna'i fi a'wadil mimbari wal masjid. Bab meminta tolong najjar ke tukang kayu. Was-sunna' artinya di sini ya. Ya. Mungkin kalau kita tukang apa namanya? Tukang tembok gitu. Tukang kayu, tukang tembok, tukang bangunan, makna umumnya. Fi a'wadil mimbari, untuk membuat mimbar, wal masjid dan masjid. Nah, para ulama mengatakan bahwa masjid itu punya ornamen atau masjid itu punya bagian-bagian. Ada pintunya, ada jendela, ada atapnya, sampai ada mimbar di masjid itu. Sampai ada mimbar di masjid ini. Nah, maka di sini dikatakan qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahal qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mar'atin an muri gulamika an najara an ya'mala li a'wada ajlisu alaihinna. Qala hadatsana Imam, qala Imam Bukhari hadatsana Khallad, qala hadatsana Abdul Wahid Ibnu Aiman an abihi an Jabir Ibnu Abdullah anam ra'atan qalat ya Rasulullah ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi fa inali gulaman najjaran qala in syi'ti fa'alat yani fa'amilati al minbara. Bab meminta tolong najjar wa sunnah, maksudnya di sini tukang kayu atau tukang bangunan untuk membuat masjid atau mimbar. Jadi Imam Bukhari menjelaskan boleh, maksudnya gini supaya lebih jelas. Kalau tadi kan membangun masjid seolah-olah membangunnya tangan kita. Kalau kita nyuruh orang lain dan diberi upah untuk membuat masjid, maka masuk kepada mana? Manbana masjidan. Nah, bagaimana kalau orang yang kerja membangun masjid dapat pahala atau tidak? Ya, kalau dia itu semata-mata kerja dan kerja dengan seukuran upah, maka tidak dapat pahala khusus ya, karena dia bekerjanya dengan upah. Ya. Tapi kalau dia mengatakan karena saya bangun masjid biasanya dibayar 100 ribu, ya bayar aja lah 90 ribu, 10 ribunya sedekah, dapat pahala. Dapat pahalanya gitu ya. Nah, lihat di sini hadisnya. Nabi Hasalam mengutus kepada seorang perempuan. Disebutkan perempuannya ini adalah seorang janda, punya anak. Ya. Muri gulamaki, coba suruh anakmu An-Najara yang tukang kayu itu. Ya'maluli adwad a'wadan. Ia membuatkan bagiku, artinya sejenis tempat meja atau sejenis mimbar yang aku duduk di atasnya. Dalam hadis yang kedua, hadis Jabir, tadi hadis Sahal Ibn Abdillah. bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, boleh enggak aku membuatkan bagimu tempat untuk dudukmu? Karena sesungguhnya aku punya anak yang dia tukang kayu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, kalau mau." Maka dibikinlah mimbar. Nah, kita jelaskan pertama hadis ini. Ini ada kisahnya bahwa Nabi SAW awalnya mimbarnya itu terbuat dari kurma. Jadi batang kurma dijadikan tempat untuk mimbar. Biasa beliau bertumpu di situ atau menyender di situ ketika menyampaikan nasihat dari kurma. Kemudian tiba-tiba ada yang menawari beliau untuk dibuatkan mimbar. Jadi dibuatkan mimbar. Lalu disebutkan bahwa mimbarnya itu 3 tingkat. Bukan mimbar yang dimaksud seperti yang ma'ruf di kita, mimbar yang ya seperti begini. Tapi mimbar Nabi SAW itu salah sudah rojat, yaitu 3 tingkat. Di mana Nabi SAW ya, berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Itu mimbar Nabi SAW yang dibuat oleh si tukang najar itu dari putra seorang wanita tadi. Nah, ketika Nabi SAW itu berpindah menggunakan mimbar yang dibuat oleh putra seorang wanita tersebut, maka Nabi SAW meninggalkan batang kurma. Tiba-tiba batang kurmanya sedih. Para sahabat Nabi SAW mendengar tangisan, ya, merintih gitu ya, si batang kurma itu. Ya, dan itu tentunya alamat nubuah, alamat kenabian. Kemudian Nabi SAW mengelusnya sehingga diam, tidak apa, tidak menangis lagi gitu. Itu sebagian kisahnya. Nah, tapi Imam Bukhari dalam bab ini ingin menjelaskan, boleh kita mempekerjakan orang untuk membuat masjid itu. Jadi boleh kita mempekerjakan orang untuk membuat masjid. Ya, seperti dikatakan di dalam hadis ini. Boleh kita mengupah orang untuk membuat apa? Membuat masjid sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, boleh orang menawarkan jasa pekerjaan kepada orang lain. Jadi boleh seseorang menawarkan pekerjaan kepada orang lain, atau orang menawarkan jasa kepada orang lain, dan itu satu kemuliaan. Ya, seperti wanita ini menawarkan jasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diupah tentunya. Walaupun istimbat yang pertama boleh diupah, tapi dalam hadis ini menunjukkan menawarkan jasa kepada orang lain tanpa diupah, dan tentunya di sini berkaitan dengan suatu amal soleh, di mana wanita ini menawarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menawarkan tempat mimbar untuk Nabi Sallam duduk di situ, ya, duduk di situ. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan sunnah orang mengajar di atas kursi atau mimbar. Jadi orang mengajar di tempat yang lebih tinggi itu hukumnya sunnah. Sunnah. Untuk apa? Banyak sisi kata para ulama, itu solu sam'i, itu solu basori. Ya. Supaya orang-orang yang mendengar lebih konsentrasi dengan terhubung telinga, terhubung apa? Pandangan. Jadi bukan mimbar bil kibr bahwa guru berada di atas muridnya, tetapi itu sunnah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini bagian penting. Kemudian yang terakhir di hadis ini juga nanti akan ada penjelasan bahwa boleh orang sholat di mimbar. Ya, dan ini pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan tujuan salah satunya untuk mengajari. Jadi Nabi Sallam sholat di atas mimbar, di mimbar, sehingga para sahabat melihat gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama, boleh kedudukan imam lebih atas dari kedudukan apa? Makmumnya. Artinya tidak mesti rata. Artinya imam lebih tinggi dari makmumnya. Dan itu diambil dari kisah tentang mimbar, walaupun Imam Bukhari mengambilnya sebagian dari hadis yang mulia ini. Ya, barangkali sampai di sini karena udah lebih 10 menit untuk menyisakan waktu pertanyaan. Bismillah. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan untuk materi dan ilmu yang kembali disampaikan di kesempatan sore hari ini dengan satu judul kembali dan hadis tentang keutamaan membangun masjid. Tentunya dan masih dalam pembahasan kita yaitu tentang kitabus sholat dalam kitab Sahih Bukhari. Baik sahabat umat Islam dan juga hadirin azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami persilakan kembali untuk sahabat umat Islam dan juga jamaah hadirin ikhwan dan juga akhwat yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada sore hari ini, dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa, kita berikan kesempatan untuk jamaah ikhwan bagi yang langsung ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung. Kita sudah siapkan mikrofon di sebelah sana bagi untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, sambil menunggu pertanyaan mungkin dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari hamba Allah di Tasikmalaya. Bismillah Ustadz, bagaimana ketika kita memberi niatnya baik untuk pembangunan masjid yang biasa dilakukan di jalan-jalan Ustaz, dan ada orang meminta-minta untuk membangun masjid, apakah pemberian tersebut termasuk sedekah jariah Ustaz? Tolong menolong dalam membangun masjid. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, tidak diragukan lagi bahwa kita membantu itu baik. Cuma mungkin ada beberapa fakta yang terkadang tidak semestinya gitu ya. Ya. Kalau kita melihat orang yang mengumpulkan uang di pinggir jalan, itu mestinya kelihatan gitu ya. Maka memberikan sedekah tidak mengapa. Gitu. Atau yang terbaik, cari langsung ke ketua apa DKM-nya saja gitu. Kalau kita ingin bersedekah. Adapun di tempat-tempat tertentu, mungkin tidak jelas masjidnya di mana gitu ya. Asalnya tidak memberi gitu ya. Lebih baik untuk tidak memberi. Karena ketidakjelasan dari sisi pengumpulan dana itu kemana gitu ya. Karena di beberapa tempat mungkin ada ya pengumpul-pengumpul dana yang fiktif gitu ya. Seperti mungkin yang keliling di mobil gitu ya. Nama pesantren, nama masjid gitu ya. Tapi masjidnya tidak jelas di mana, pesantrennya di mana gitu ya. Demikian juga mungkin di beberapa tempat kita tidak bisa menyebutkan namanya. Orang kumpul di pinggir jalan meminta sumbangan untuk masjid. Mungkin masjidnya bisa di Sumatera, masjidnya di mana itu tidak jelas. Ya, seyogianya kita tidak ngasih gitu, tidak ngasih ke yang seperti itu. Ya. Kalau jelas itu juntrung masjidnya, orang yang mengelolanya jelas, maka amal soleh yang kita tadi bahas. Tapi kalau tidak jelas, asalnya tidak. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan pencerahan untuk penanya khususnya ya. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat, kita akan coba mengajak kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz langsung. Di sebelah sana kita sudah siapkan mikrofon, silakan tunjuk tangan. Jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Baik, dari hamba Allah kembali, tidak mencantumkan nama. Bismillah Ustaz, ketika kita berniat untuk iktikaf di masjid dengan membaca Al-Quran dan ibadah lainnya Ustaz, bersemangat dan tenang tentunya. Tetapi terkadang terlintas takut ada beberapa masyarakat yang berpikir macam-macam Ustaz, dan bagaimana menyikapinya ketika ada perkataan mereka, dan bagaimana cara menjaga supaya tidak riya ketika beriktikaf Ustaz. Barakallahu wikum. Iktikaf tiap hari atau iktikaf kayak sampai malam nih Ustaz. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriktikaf di masjid itu banyak sisinya. Yang pertama, iktikaf yang ma'ruf, yang keutamaannya khusus, waktunya khusus adalah iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang iktikaf tersebut para ulama membahas tentang syarat-syaratnya. Ya, syaratnya seperti masjidnya masjid jami, masjidnya ditegakkan sholat berjamaah, kemudian ditegakkan Jumat supaya lebih sempurna iktikafnya. Tetapi makna yang kedua, iktikaf itu lebih umum, ya, yaitu berdiam di masjid, bukan dalam kategori yang disyaratkan dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, iktikaf di masjid yang bukan waktunya khusus dengan syarat-syarat khusus itu ada dua macam. Yang pertama, iktikaf yang artinya menunggu sholat ke sholat, ya. Intidaru sholati ila sholat, nanti akan ada hadisnya di bab ini, yaitu menunggu sholat ke sholat. Kalau kita menunggu sholat ke sholat, ima duduk, baca Quran atau zikir, atau ikut taklim, itu ada keutamaan bagi orang yang tidak berhadas di masjid. Jadi yang tidak kentut di masjid maksudnya, sudah dibahas kemarin. Maka itu akan dihitung duduknya itu sholat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, ya, al-intidaru, ya, intidaru sholati ila sholat, sholatun malam yuhdith. Menunggu sholat ke sholat adalah sholat selama tidak berhadas. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang kemarin bahwa malaikat akan mendoakan. Akan mendoakan. Sedangkan yang kedua, ya, tidak dalam kategori menunggu sholat. Orang duduk, kemudian zikir, baca Quran, itu apa? Itu adalah apa namanya? Itikaf. Adapun berkaitan dengan bagaimana orang, bagaimana menjaga keikhlasan. Ikhlas itu kan amal hati gitu. Tidak ada yang bisa orang membahas tentang ikhlas itu. Ikhlas itu kan semua dalam hati. Kalau orang bertanya, saya tidak akan ibadah takut riya, ya tidak akan ibadah. Bahkan para ulama mengatakan takut riya itu bagian dari riya. Ketika orang mengatakan, aduh saya mah takut riya, ya riya itu. Dan orang yang ketipu iblis laknatullah itu. Jadi orang yang mengatakan, aduh abi mamual bilih teu ikhlas, itu teh syaitan gitu. Yuwaswis qulubil insan, itu syaitan menggelincirkan hati apa? Hati manusia. Karena ikhlas itu amal hati. Jadi kita itu mengedukasinya edukasi hati kita, tidak berbicara duh takut orang begini, duh takut orang begini, enggak usah. Ya, tidak boleh melihat itu. Kalau itu adalah syariat, lakukan. Lakukan. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, jazakumullah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Kita beranjak ke sesi atau ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari hamba Allah kembali Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berlakukah pahala membangun masjid yang tidak dimakmurkan Ustaz ketika dibangun Ustaz? Ya, pahalanya berkurang kalau masjid kurang dimakmurkan. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang akan membangun masjid dipikirkan juga tentang orang-orang yang akan memakmurkannya. Karena kalau bangunannya saja itu memang tidak begitu akan mengalir pahalanya. Karena mengalir pahala itu dari orang yang memakmurkan apa? Masjid itu. Nah. Demikian juga, mungkin saya memberikan juga cara berpikir ya. Banyak juga di antara kita, mungkin orang yang sedikit punya harta, suka menggandeng beberapa ustaz bikin pesantren, bikin ma'had, bikin masjid gitu ya. Itu kadang tidak dipikirkan tentang sesuatu setelah itu. Nah, seperti umpamanya antum punya uang, harta, ada ustaz ajak bikin pesantren. Itu terkadang tidak dipikirkan, itu bikin pesantren itu seperti apa gitu. Bikin sekolah itu seperti apa, harus ada gurunya, harus ada ininya gitu. Kita harus berpikir begini ya. Seperti antum, kalau punya uang 1 miliar, ingin usaha, cari siapa coba? Cari orang yang pandai untuk berusaha, supaya dapat keuntungan. Kalau sekarang antum memberikan harta kepada siapa saja orang yang tidak bisa mengelola harta, itu tidak akan jadi jariah. Ataupun jariah tapi tidak begitu besar manfaatnya. Ya. Udah ada masjid, bikin masjid lagi gitu. Umpamanya. Ya. Karena nilai-nilai pahala itu berkaitan dengan sejauh mana makmurnya dipakainya gitu kan. Dipakainya. Ya, ini ada sekolah, bikin lagi sekolah umpamanya ya. Bukan tidak boleh, karena tidak ada yang melarang kalau masalah boleh atau tidak bolehnya. Kecuali kalau ustadznya itu presiden yang bisa melarang kan orang. Ustadznya bupati jangan bikin ya bisa, tapi kalau abu kota dah enggak bisa melarang. Cuma ngasih tahu gitu, cara berpikir yang benar gitu kan. Cuma ngasih tahu cara berpikir yang benar. Orang yang punya harta ya, kita ngasih modal ke orang yang bisa menggunakannya, modal itu. Kalau kita ngasih modal hanya orang pingin dagang, ya bangkrut kan? Bangkrut. Hasil. Demikian juga kita ngasih harta. Lihat. Ya, seperti kita sekarang ya, apa? Semua anak antum pingin tahfidz. Ya bagus tahfidz gitu ya. Tapi lihat juga kemampuan anak antum gitu. Jangan dipaksain tahfidz henteu, ieu henteu engke. Jadi orang yang linglung. Diukur juga kan orang yang tidak mampu untuk menghafal. Kalau menghafalnya cuma juz amma ya bisa, tapi kalau dipaksa 30 juz semua orang kan juga enggak. Jadi kita itu mestinya kalau berpikir itu harus integral. Integral itu utuh dan menyeluruh gitu. Jangan sepotong-sepotong gitu. Ya. Dan apa yang dirasakan oleh umat Islam hari ini, karena kita terkadang berpikir Islam itu tidak integral, berpikir Islam itu juz'i. Ada yang Islam itu seolah-olah hanya hati. Ada Islam itu seolah-olah khuruj berdakwah. Ada yang mentakbirkan Islam itu seolah-olah jihad gitu. Yang bukan jihad juga bukan jihad, sebab orientasinya hanya itu. Dia tidak memahami Islam secara utuh. Nah, kita perlu kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islami dina. Pahami Islam dengan secara utuh. Pahami Islam secara universal dan dilaksanakan juga secara apa? Universal. Nah, termasuk kita sedekah, bersedekah. Nah, contoh sedekah itu ada tingkatannya. Nabi SAW mengatakan, sedekah yang paling baik kepada istri dan anak. Kalau orang itu dermawan kepada orang lain, tapi tidak dermawan kepada istri dan anaknya, itu penipu. Tasonuan. Jadi kalau antum gaya dermawan di luar rumah, tapi menjadi orang yang pelit ketika di rumah, itu bukan asli orangnya. Dipastikan tidak ikhlas gitu ngasih ke orang lain. Karena hanya untuk mungkin relasi atau menggambarkan kepada orang lain. Tapi kalau orang itu diawali dengan dermawan kepada anak dan istri, maka dipastikan kepada orang lain juga rahmat gitu. Bukan tasanuan. Maka Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabatnya. Ini sebagai penutup ya. sahabat itu dapat emas segelempeng gitu. Ya, gede emas itu. Lalu beliau datang kepada Nabi Hasan, dibawa semuanya, aku sedekahkan ini katanya. Maka Nabi Hasan mengatakan, bawa pulang. Balik lagi ke Nabi Hasan, aku sedekahkan ini semua. Kata Nabi Hasan, bawa pulang. Karena Nabi Hasan tahu orang ini miskin dan orang ini kurang cerdas berdagang juga. Beda dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu ngasihkan semua hartanya, Nabi Hasan menerimanya. Karena sikoh Abu Bakar kepada Allah sangat kuat. Kemudian kepandaian Abu Bakar berdagang hebat. Tapi orang yang tadi ketika memberikan satu batang emas kepada Nabi Hasan itu ditolak. Lalu apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu? Sesungguhnya engkau ya memberikan harta kepada anak dan istrimu lebih baik daripada engkau membiarkan anak istrimu terlantar. Jadi tidak boleh bersedekah kepada orang lain membiarkan yang lebih apa? Lebih dekat, istri dan anak. Satu lagi hadisnya. Ada sahabat datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, ketika dekat ke sakaratul maut, beliau sakit gitu ya. Beliau mengatakan, aku impakan semua hartaku ini. Jadi semuanya dihibahkan hartanya. Lalu Nabi SAW berkata, bawa kan, bawa lagi. Datang lagi kepada Nabi SAW, setengahnya hartaku. Kata Nabi SAW, bawa pulang lagi. Lalu orang itu menginfakkan sepertiganya. Maka Nabi SAW mengatakan, wasulusu kathir, satu pertiga pun kebanyakan katanya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik ketimbang nanti miskin dan meminta-minta kepada orang. Jadi faedah agung ya, bahwa Nabi SAW itu mengajari kita dalam semua hal itu tawazun. Tawazun itu seimbang gitu ya. Seimbang. Termasuk tadi dalam bersedekah harus diperhatikan ya. Memberi, membangun masjid ya dengan tujuan-tujuan yang baik itu harus dilihat juga sisi-sisi lain yang sempurna dalam melihat segala sesuatu. Ya, barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini tentang seputar masjid, dan masih kita akan membacakan hadis-hadis seputar masjid berkaitan dengan sejumlah hukum-hukum di masjid insyaallah di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.